antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah kita lihat bagaimana para salaful ummah, demikian perhatiannya kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikannya merupakan manhajul hayat. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan prinsip yang hidup merupakan manhaj yang mutabak, yang direalisasikan dalam setiap sisi kehidupan mereka dengan akhlak Al-Quranul Karim, dengan petunjuk Al-Quranul Karim, dengan kebenaran yang datang dari Al-Quranul Karim. Maka khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mereka di mana mengkaji Al-Quranul Karim tidak hanya sekedar membacanya, namun demikian juga lebih dari itu memahaminya, mempelajari isi kandungannya, dan juga berusaha untuk mengamalkannya dalam setiap sisi kehidupan kita. Ini yang harusnya kita lakukan dan kita realisasikan. Dan subhanallah, tuntunan-tuntunan Al-Quranul Karim telah berikan bimbingan kepada kita apa yang mesti kita lakukan dalam lingkup keluarga misalkan. Contoh-contoh teladan juga banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana bimbingan Al-Quran dalam hidup rumah tangga. Demikian pula dalam bermasyarakat, dalam bernegara, demikian pula dalam berbagai muamalah. Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita dengan jalan yang paling mulia dan juga dengan jalan yang pasti akan kebenarannya. Maka inilah mereka para salaful ummah. Kalau kita melihat kepada sirah mereka, sejarah kehidupan mereka yang demikian mengagumkan, tiada lain adalah karena didikan-didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bimbingan Al-Qur'anul Karim. Maka kita lihat para sahabiah juga demikian. Mereka senantiasa wukuf. Mereka senantiasa berhenti dengan kebenaran yang datang kepada mereka. Senantiasa merealisasikan, segera mempraktekan dan merealisasikan apa yang itu merupakan bimbingan Al-Qur'anul Karim. Satu contoh di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau mengatakan yarhamallahu nisa'al muhajirat al-awwal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kepada wanita-wanita muhajirat yang mereka berhijrah di awal pertama hijrahnya. Ketika turun kepada mereka firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal yadhribna bi khumurihinna 'ala jubihin, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, hendaknya mereka membentangkan kerudung-kerudung mereka ke dada-dada mereka. Maka spontan ini pun juga mereka memahami dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini tanpa ada rasa berat, tanpa kemudian pikir panjang, merealisasikan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali, contoh-contoh dari para sahabiyah, keteladanan yang patut untuk kemudian kita ambil dari mereka-mereka orang-orang yang waqaf ala hududillahi Subhanahu wa ta'ala, orang-orang berhenti di adbi hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi juga riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, kisah-kisah yang sangat banyak sekali dari kisah keteladanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dengan ayat-ayat yang turun kepada mereka. Kisahnya dalam hadis Ibn Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dengan Mistah. Ini juga sampai bersumpah karena Mistah termasuk dari orang yang terbawa kepada isu-isu yang menyebar kedustaan yang disebarkan kepada rumah tangga keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ketika ternyata kebenaran bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Bakar berjanji untuk tidak lagi memberikan bantuannya kepada Mistah ini. Namun kemudian ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, turun ayat. Maka beliau pun rujuk kepada kebenaran apa yang datang dalam dari Al-Quran Al-Karim. Dan mengalahkan dari perasaannya, mengalahkan dari mangkalnya. Ya, ini kita lihat bagaimana para sahabiyah, para sahabat, seperti itu keadaan mereka. Dan contoh teladan dari para anbiya adalah kisahnya Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Betapa saudara-saudaranya mendzaliminya dengan kezaliman-kezaliman yang bertumpuk-tumpuk. Dari pertama didustakan sampai seekor serigala yang tidak berdosa menjadi sasaran. Ya. Menjadi sasaran ini dari kedustaan yang mereka buat. Tidak hanya sampai itu saja, sudah dibegitukan, diceburkan dalam sumur. Tidak berhenti sampai itu saja, dijualnya ketika diangkat oleh kafilah yang lewat, maka diakuinya kalau itu adalah budaknya. Saudaranya sendiri dikatakan ini budaknya. Saudara-saudaranya menganggapnya dirinya sebagai budaknya. Tidak hanya itu saja, dijualnya lagi. Kita lihat. Dan ternyata juga tidak hanya itu, tidak berhenti sampai di sini. Sampai kemudian menuduhnya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang pencuri. Fa in sarq faqad sarq akhan la'akhan lahum qabl. Ini menuduhnya di hadapannya lagi. Kezaliman-kezaliman diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kita lihat, seperti itu tidak kemudian menjadikan kebencian, tidak menjadikan balas dendam. Akhlak yang sangat luar biasa. Al-Quran memberikan keteladanan kepada kita. Dan kita lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam sejarahnya, dalam sirah nabawiyah yang kita semuanya memahaminya. Namun ini juga menjadi manhajul haya bagi kita, prinsip hidup dalam kehidupan kita. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi, dianiaya, diserta, dicaci maki, diintimidasi, diancamnya, mau dibunuhnya. Namun demikian kita lihat bagaimana sikap beliau dalam Fathu Makkah. Ketika orang-orang Makkah ini masuk Islam sudah, namun dalam keadaan mereka gemetar, ketakutan, juga dalam keadaan mereka siap untuk menerima hukuman dari Rasulullah SAW dengan apa yang pernah dilakukannya kepada beliau sebelumnya. Namun ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita dengan perkataan beliau, izhabu wa antum mutlaqa, pergilah dan kalian bebas tanpa ada dendam, tanpa ada rasa sakit hati. Ketika itu adalah kembalinya kepada pribadi. Dan ini kita lihat bagaimana akhlak yang sangat mulia, di mana Rasulullah SAW tidak pernah marah karena pribadinya. Meskipun mencela kepada Nabi SAW bukan masalah yang gampang. Mencela kepada Nabi SAW, hukumannya dalam Islam adalah penggal lehernya. Kalau toh bertobat, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala hukum tetap berlaku. Namun kita lihat Rasulullah sama-sama teladan yang baik dengan keteladanan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah didik beliau dalam dari Al-Quran Al-Karim, dari nabi-nabi sebelumnya. Maka ini juga merupakan manhajul haya. Di mana Rasulullah SAW tidak pernah murka, tidak pernah marah kecuali kalau terjadi intihak hurmatillah, dilanggar akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baru kemudian beliau pun tidak tinggal diam. Namun kalau pribadinya, dan betapa banyak celaan-celaan kepada beliau alaihi salatu wassalam, majnun, kahin, syair, dan sekian tuduhan kepada beliau, manhajul hayat. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang diteladankan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Maka banyak sekali dari kisah-kisah dari para sahabat yang mereka waqafan alal haq, mereka berhenti ketika dihadapkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa berusaha untuk ittiba, mengikuti dengan apa yang datang kepada mereka dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian mangkir atau membelot atau ngeyel atau kemudian berpikir panjang dulu, tidak. Kisah-kisah yang banyak terjadi dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dari kisah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Talha, dan banyak lagi yang lain. Dari kisah-kisah yang mengagumkan dari para salaful ummah dihadapkan kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti menjadi keharusan bagi kita untuk kita senantiasa berupaya menapaki atau bersikap seperti apa yang telah disikap oleh mereka para sahabat kepada kita wallahi Subhanahu wa taala ini. Maka dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat ini, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita benar-benar perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, qira'atan wa hifdhan wa fahman wa amala, baik dari membacanya, menghafalkannya, memahami isi kandungannya, demikian pula upaya kita untuk kita mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim. Karena itu sedikit di sini saya bawakan dari apa yang dinasihatkan kepada kita oleh Mufti Mamlaka Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, tentang apa-apa yang mesti atau seyogianya dilakukan, diperhatikan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Yang pertama, kata beliau, dan ini tentunya adalah yang pertama dan paling utama, adalah wujubul ikhlas lillahi fil amal. Wajibnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam kita beramal. Yang tentunya jangan sampai dalam kita perhatian kita kepada Al-Qur'anul Karim karena menghendaki sekeping dari dunia, yang demikian hina dan nista. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengancam, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar na'udhu billah وَهَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di surat Hud ayat yang ke-15 dan 16, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, barang siapa yang menghendaki kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ, kami penuhi amalan-amalan mereka, ini kami balas. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Orang-orang kafir yang punya kebaikan pun juga dibalas kebaikannya. Dikiranya orang-orang kafir itu tidak punya kebaikan, mereka punya kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Kami penuhi, kami cukupkan kepada mereka dari amalan-amalan mereka di dunia ini. Jadi cukup amalan mereka hanya di dunia saja. Dibalas amal mereka hanya di dunia saja. Na'udzubillah. Wahum fiha la yukhasun. Tidak dirugikan. Tidak dizalimi di dunia mereka juga. Maka kita lihat. Jangan kemudian menjadikan kita terlena dan terpedaya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Glamornya dunia, banyaknya dunia, dan juga masya Allah kalau kita lihat dengan dana-dana yang begitu besarnya. Maka ini adalah kebaikan yang disegerakan kepada mereka. Yang menerangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi mi'at rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala hari ini akan membuka dan muslim. Dan juga Al-Bukhari menyebutkan juga di kitabnya Adabul Mufrad dan juga di kitab sahihnya, ini dua-duanya menyebutkannya. Maksudnya Allah dikatakan inna lillahi mi'at rahmah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Dan satu bagian diturunkan ke muka bumi ini. Yang dengan satu bagian ini yataraahamul khalq. Makhluk-makhluk Allah saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seorang ibu mengasihi kepada anaknya, bahkan binatang buas, hatta luhus. Binatang buas ini pun juga punya kasih sayang, punya rahmat. Hatta al-faras tarfa'u hafiraha khasyyata an tusiba waladaha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sampai seekor kuda dia mengangkat kakinya karena khawatir akan mengenai kepada anaknya. Satu bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian luasnya. Satu bagian ini subhanallah yang Allah nyatakan, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku meluas. Memenuhi segala sesuatu tanpa terkecuali. Satu bagian saja. Sementara 99 bagian disiapkan bagi mereka orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi orang-orang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Karena itu tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati jannah, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan dalam benak manusia. Jangankan yang 99, yang satu bagian saja kita tidak rasakan semuanya, apalagi membayangkan saja tidak, apalagi merasakannya. Ya. Dengar ceritanya saja itu sudah orang bergelimang dengan dunia. Nampaknya itu adalah satu. Dan ini bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akankah kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang Yahud, atastabdiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka ini Allah subhanahu wa ta'ala, ketika amal-amal itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, nuwaffi ilaihim, kami penuhi kepada mereka dari perbuatan mereka itu sendiri. Wahum fiha la yubkhasun, tidak dirugikan dalam kehidupan dunia ini. Dipenuhi semuanya. Allah Maha Adil. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya. Ini orang-orang kafir. Kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada jatah bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah. Wahabu sama sana'um. Berguguran dari amal-amal kebaikan yang dulu mereka kerjakan. Sudah berguguran di dunia, sudah dibalas. Wabatilu makam ya amalun, dan batil, tidak diterima dari apa yang dulu pernah mereka kerjakan, sudah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Tidak ada tersisa kecuali kekufuran. Nasallallahu salam al-afiyah. Dan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'annahu haba'a mansura. Kami akan bentangkan, kami akan perlihatkan dari apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan yang baik. Waja'annahu haba'a mansura, dan kami jadikan amal-amal yang baik itu seperti debu yang berterbangan. Ketika itu adalah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat seperti ini juga banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Faman kana yuridu harta dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mengharapkan, menginginkan dari tanaman dunia ini balasan dari dunia, kami akan datangkan, kami berikan, kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bagian baginya di akhirat. Dan juga di surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang minta disegerakan balasannya di dunia, ajjalna lahu, kami segerakan, kata Allah, dengan apa yang kami kehendaki akan dibalas. Maka ini ikhlas ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka para salaf senantiasa menyatakan dalam dirinya, ya nafsi ikhlasi tataqallasi. Ya nafsi ikhlasi tataqallasi. Mereka menyatakan pada diri mereka sendiri, wahai jiwa, ikhlaskan, ikhlaslah. Niscaya kamu akan bisa menyelesaikan segala ikhlas ini. Senantiasa itu dinyatakan kepada dirinya. Maka ini khususnya bagi para penghafal Al-Quran. Orang-orang menginginkan untuk menghafal Al-Quran, hadis yang dilihatkan oleh Muslim yang sudah kita singgung ini sudah cukup mengerikan bagi kita. Akankah kita kemudian hanya mengharapkan sekeping dari dunia? Waqad qil, predikat seorang hafid, seorang qari itu di apa namanya didapatkan hanya ketika di dunia saja. Na'udzubillah, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, hendaknya bagi orang yang menginginkan untuk menghafal Al-Quran, an yukarrirahu yata'ahadahu hatta tamakkana min hifdzihi, hendaknya mengulang-ulang dari apa sudah dihafalkannya sampai benar-benar hafal. Ta'ahud. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari kejujuran hambanya, dari kebenaran niat hambanya ini. Maka manakala kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir." Kemudahan akan Allah berikan kepada kita. Jadi tidak perlu pesimis dengan kesibukan kita seharian, ya. Aktivitas kita, seorang pekerja, seorang karyawan, teladan bagi kita adalah Abul Ali Ar-Riyahi. Sibuknya melayani, sibuknya memberikan khidmah kepada majikannya sebagai seorang budak, namun juga himmahnya kepada Al-Quranul Karim dan ketergantungannya kepada kita Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menghalanginya. Ini orang-orang besar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, manakala seorang itu sudah memiliki hafalan, maka hendaknya juga senantiasa ta'ahud, mengulang-ulangi dan murajaah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Apa sudah kita miliki, sudah kita punyai, hendaknya senantiasa berupaya untuk dijaga. Kalau toh kemudian la qadar Allah kemudian ternyata terlupakan, maka yang jelas kita telah berusaha. Kita ada upaya untuk senantiasa memberikan perhatian kepada Al-Quran, supaya jangan sampai kemudian dikatakan digolongkan orang-orang yang menyia-nyiakan Al-Quran. Ini minimalnya. Karena tentunya keadaan, kondisi, dan juga lingkup seseorang terkadang berbeda-beda. Namun demikian tetap senantiasa untuk bisa menjaganya sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan innama matalu sahibil Quran kama talil ibilil muaqqalah. Perumpamaan sahibul Quran adalah seperti unta yang di dadung, ya, di tali. Kalau senantiasa dijaganya, maka dia akan namanya unta, binatang yang pelan namun pasti. Kalau dijaganya, maka akan terjaga. Namun kalau dilepas begitu saja, akan lepas. Dan ini kadang kita tidak sadar. Dan ini perumpamaan yang sangat gamblang sekali. Namanya unta, binatangnya kelihatannya seperti itu, pelan. Ketika kita dilepas, alah masih bisa dikejar. Masih di situ aja kok. Ya. Kita jalan terus. Alah masih bisa dikejar itu. Ternyata terus jalan. Ah masih kelihatan. Tahu-tahu lep hilang sudah. Gimana gak tahu. Ya. Seperti itulah Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan gambaran. Al-Quran seperti ini. Kadang-kadang kita terlalu pede. Ya. Nah, kemudian masih bisa. Ya. Masih bisa dan masih bisa ternyata. Tahu-tahu kemudian ditabrak ini, sibuk ini, pikiran ini dan seterusnya. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan masalah, belum lagi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kemudian mulai ya, digerogoti pelan-pelan. Dan itu berat apalagi kalau sudah. Ya seperti saya sendiri merasakan seperti itu berat. Merasakan berat ini. Dan sangat berat. Daripada menghafalnya, kita menghafal gampang. Menjaganya ini yang luar biasa. Maka ini sekali lagi dibutuhkan kepada ta'ahud. Ya. Ada perjanjian kita dengan Al-Quran. Nah, beliau mengatakan, wa in atlaqaha dhahaba. Kalau dilepas, hilang. Ya. Akan hilang. Ya. Maka tinggal hanya sejarah saja. Mengatakan, dulu pernah. Tinggal mengatakan dulu pernah hafal, ya Allah musta'an, ya. Maka jamaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala ini wasiat beliau yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, kata beliau, di antara yang akan membantu seseorang untuk bisa menghafal Al-Qur'anul Karim adalah mudharasah, mempelajari. Mudharabah bisa dengan semaan, ya, artinya saling menyimak satu dengan yang lainnya, ya. Ya. Bisa juga dengan berbagai cara, ya. Dengan siapapun, tidak mesti harus dengan, mungkin dengan kawannya, ya. Di dalam kondisi apapun, kalau memang ada waktu mandiri, maka senantiasa berusaha untuk mudharasah. Ini keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, illa haffat bihimul malaa'ikah, wa nazalat bihimus sakinah, wa ghashiyat bihimur rahmah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa man batta'a bi 'amalihi lam yusri' bihi nasabuh." Al-Kamakona alaihi salatu wassalam. Kata beliau, majtama' qaumun, tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di satu masjid, satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarasuna, mudarasah, saling belajari, mengkaji, muraja'ah, mudzakarah. Maka keutamanya luar biasa. Indah hafat bihimul malaika, yang pertama. Para malaikat akan mendoakannya. Para malaikat akan santun kepada orang-orang yang mempelajari kepada Al-Quran Al-Karim. Mendoakan sebagaimana dalam riwayat yang lain. Dengan doa mereka, Allah maghfirlah, Allah marhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Keutamanya luar biasa. Yang kedua, wa nazala bihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Maka itu tidak ada yang bisa menenangkan kecuali dengan Al-Quran. Okay. Dan ini subhanallah, bisa kita rasakan sendiri dalam keadaan sakit, dalam keadaan ketika apa namanya tidak ada menghiburnya, ambil Al-Quran, baca Quran, tenang. Insya Allah ketenangan akan datang kepada kita. Maka kita Allah, jangan sampai lepas dari diri kita. Insya Allah ini akan menenangkan kepada kita. Ana bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika dengan ingat kepada Allah akan menenangkan kepada hati, dan baca Quran dan Allah akan lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazala bihim as-sakinah ketika wa ghashiyat bihim ar-rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti kepada mereka. Kemudian keutamaan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikatnya. Dan kemarin sudah kita bahas, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut seorang hamba fi maqamil madah, dalam maqamil madah ini adalah manqabah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapatkan, kecintaan Allah yang kita peroleh. Dan ini tentunya adalah kecintaan Allah yang kita harapkan. Meskipun setiap orang mungkin mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu. Kadang-kadang Rasulullah SAW bertepuk sebelah tangan. Maka ketika keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada seorang hamba yang sudah luar biasa, maka kebaikan akan didapatkannya. Dan ini kepada orang yang muda rasah dengan Al-Quran Al-Karim, Allah akan menyebut mereka. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW mengingatkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai kepada seorang salah seorang dari hambanya, maka akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai fulan, cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintainya dan kemudian mengatakan kepada penduduk langit, fa'inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbu, sesungguhnya Allah telah mencintai kepada fulan, cintailah mereka, cintailah dia. Maka semua penduduk langit pun mencintainya. Dan ketika berurusan langit mencintainya, maka kemudian diberikan keridhaan di muka bumi ini. Ini asbab untuk kita mendapatkan cintanya Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mudarasa kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya adalah kebaikan di sisi yang lain dari keutamaan-keutamaan orang-orang yang mudarasa kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali azan dulu. Silakan. الله أكبر الله أكبر Hello. Sampai melalaikan kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan dirinya dengan Al-Quran ada ta'ahud untuk bisa menyelesaikan dengan Al-Quranul Karim, baik dari membacanya atau juga menghafalkannya, untuk terus ada ta'ahud sebagaimana mereka merupakan da'bus salaf yang mereka senantiasa menghatamkan Al-Quran. Dan ini pun juga bermacam-macam. Ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ya. Dan tergantung kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Dan tentunya bagaimana beliau katakan, rasanya kondisi manusia itu juga bermacam-macam. Di antara mereka ada yang banyak ilmunya, pemahamannya juga kuat, juga membacanya bagus dan tepat, dan sedikit kesibukannya ini, maka seperti ini tentunya adalah bisakan lebih. Karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para imamatus salaf mereka senantiasa ada ta'ahud. Bagaimana banyak riwayat dari mereka yang terkadang selesai di pagi hari atau di malam hari dan seterusnya, mudharabah dan juga khatmah, menyelesaikan dari bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang muslim untuk mempelajari dan memahami dari apa yang dibacanya ini, agar apa yang dibacanya itu adalah ala bayyinah. Memahami dengan apa yang dibacanya ini, khususnya sebagaimana tadi sudah kita singgung, qadral wajib, kadar wajib yang kita butuhkan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan kita memahami, seperti yang sudah kita singgung, memahami surat Al-Fatihah misalkan, agar kita membacanya bisa dengan tadabbur, dengan penuh kekhusyuan, atau surat-surat yang kita baca. Karena sekali lagi, bahwasanya membaca Al-Quran laisal maqsud mujarradut tilawah, bukan maksudnya sekedar membaca saja, itu tidak, tapi lebih dari itu adalah agar kita lebih bisa memahami, memperhatikan khitab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka kalau sekedar hanya membaca saja, ini adalah tidak ubahnya seperti orang-orang sebelum kita dari kalangan kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun. Ini mereka, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani, tidak mengetahui tentang Al-Kitab kecuali sekedar angan-angan saja. Amani, persangkaan saja. Artinya mereka membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak memahami apa yang ada di dalamnya. Maka ini tentunya adalah qadrul wajib, kadar wajib yang sebagaimana dikatakan, yang ini akan bisa memperbaiki kepada ibadah kita. Itu minimal. Lebih dari itu, maka di sini pentingnya juga untuk kita belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran di sini adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Karena itu kita lihat sejarah para qurra, para huffaz, hamalatul Quran dari semenjak para sahabat sampai hari ini, kebanyakan mereka adalah ahli lughah, kuat dalam adanya, demikian pula kuat dalam bahasanya. Ahlul ada mereka juga ahlul lughah. Maka kita lihat dari para imam, a'immatul qurra, di antaranya seperti Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Ini imam fil qafiyah wal arud. Imam dalam masalah qafiyah dan arud, ilmu sastra Arab. Pertama kali beliau meletakkan qafiyah, not syair-syair dalam syair-syair Arab ini, yang dikenal dengan arud, dengan 16 ukur yang ada, yang beliau buat. Ini beliau. Muridnya Sibawai, ini juga seorang qari, hafid, muqri ahlul ada, juga imam lughah dari ahlul Basrah. Imam lughah dari Basrah. Demikian pula Al-Farra, misalkan Al-Farra ini juga imam lughah di Kufah. Bagaimana kita mengerti Kufah dan Basrah ini adalah dua kota yang bermusuhan dalam bahasa. Dalam bahasa Arab, kalau antum pelajari bahasa Arab lebih detail, ya, ini sampai ke syarah Naqil misalkan, akan didapati dari dua kota yang selalu berseteru ini dalam bahasa. Basrah mengatakan seperti ini, Kufah mengatakan, membantah seperti ini paling sering. Ya. Tapi kita lihat ilmiahnya. Dan kita lihat para huffaz kebanyakan adalah ahlul lughah, ahli bahasa. Dan itu pengalaman saya sendiri pun seperti itu ketika membaca kepada Syekh Ubaidullah Al-Adhwani hafizahullahu ta'ala. Beliau juga sering mengajarkan nahwu, mengajarkan bahasa. Dan seringnya ketika membaca itu sering sekali. Kadang-kadang kita sendiri kan enggak siap. Saya sendiri enggak siap untuk istihdhar dengan qawaid nahwiyah. Ketika lain baca, dihentikan bacaannya. Kemudian ditanya. Bukan ditanya bacaannya, tadi baca apa atau bagaimana ini. Tidak. Ditanya dari lughahnya. Ya, kadang-kadang kita tidak istihdhar itu. Kalau sudah tidak bisa menjawab, sudah ini keluar. Alaikina syarrah. Ini beliau. Maka pentingnya juga bahasa dalam masalah ini, agar kita bisa merasakan zauq, istilahnya rasa bahasanya. Ini tentunya dana lebih lebih detail lagi. Maka di sini juga itu tadi qadrul wajib, minimalnya, karena itu menunjukkan bahasa Arab itu penting, khususnya dari apa yang kita baca dalam sholat kita. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahasa Arab itu penting. Dan kita lihat para imam kebanyakan ahli bahasa. Maka salah kalau kemudian mengatakan bahasa Arab yang sekedarnya saja sudah cukup, jangan berlebihan. Dikiranya kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, orang-orang ajam ini. Tapi lihat bahasanya kuatnya luar biasa. Dan juga para a'immah yang lainnya dari orang-orang ajam pada hari ini, bukan Arab, bukan dari nasab Arab. Tapi ini kita lihat Luar biasa bahasanya. Nurpayi misalkan, Masya Allah. Ya. Karya-karyanya, sastranya juga sangat tinggi sekali. Keindahan bahasanya, lugatnya, Masya Allah. Jadi para imah, seperti itu. Maka ini bahasa adalah penting. Maka seorang hafal atau Quran, penghafal Quran juga mesti belajar bahasa Arab. Meskipun mulai dari yang istilahnya yang bisa kita usahakan, kita bisa memahaminya. Minimalnya tahu terjemahannya lah, ya. Memahaminya itu minimal. Lebih dari itu tentunya adalah belajar bahasa secara secara manhajiknya. Dari yang dasar-dasar sampai terus dan berikutnya ini. Namanya bahasa, habis umur kita juga kita tidak akan bisa selesai itu. Ya. Bahasa Arab sudah baru bahasa tok. Nah, habis umur kita belum tentu kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Maka ini sangat dalam sekali. Apalagi namanya bahasa Al-Quran. Banyak yang bahasa Al-Quran ini bukan dari bahasa Arab. Serapan-serapan dari bahasa Khimyar, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bukan asli dari bahasa Arab. Itu banyak dalam Al-Quran Karim. Seperti misalkan, apa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Apa makna samidun ini? Nah, ada ini. Samada ini. Apa ini? Ini bukan asli dari bahasa Arab. Wa antum samidun. Hai mughannun. Bernyanyi-nyanyi. Apa min hadzal hadits ta'jabun? Ketika dibacakan Al-Quran, wa tadhakuna wa la tabkun, tertawa-tawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, bahkan sambil nyanyi-nyanyi. Bacaan Al-Quran malah nyanyi-nyanyi. Ini adalah pelecehan. Ya. Maka ini tentunya adalah lebih jauh lagi. Yang jelas, qonafidin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran dikatakan bilisanin arabiyyun, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Ini yang mesti menjadikan perhatian bagi kita juga untuk perhatian dengan bahasa Arab agar kita juga memahami akan makna dari apa yang kita baca ini. Dan tentunya kalau kita paham akan maknanya, lebih mudah atau lebih mendekatkan diri kita untuk kita bisa tadabbur, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih bisa memikirkan, merenungi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna al-Qur'ana arabiyya la'allakum ta'qilun. Katakan la'allakum ta'qilun. Qur'anan arabiyya, Qur'an yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir, berakal. Dan ayat-ayat semacam ini juga banyak yang menuntut kita juga untuk kita memikirkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabbur dengan Al-Quran? Ataukah dalam hati mereka itu ada kuncinya, ada gemboknya? Terkunci hatinya. Yang ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yaqra'una Al-Quran. Layujadizuna al-hanajirahum. Tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Karena terkunci sudah. Na'udzubillah. Tidak bisa paham. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara nasihat-nasihat beliau. Kemudian kalau kita lihat dari aqwal para sahabat terkait dengan masalah ini sangat banyak sekali. Di mana mereka para sahabat, di tengah-tengah mereka lah turun Al-Qur'an Karim. Dan mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya para imam tabi'in, atba'ut tabi'in dan sesudahnya. Maka dalam memahami Al-Quran pun juga seperti itu. Kita memahami maknanya, memahami isi kandungannya dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya, atau juga para sahabat, demikian pula para tabi'in, kita mengambil dengan wasilah para ulama yang menjelaskan kepada kita. Alhamdulillah sekarang juga bukan satu hal yang sulitnya. Gak bisa bahasa Arab, terjemahan sudah banyak. Ya. Tafsir sekarang juga tafsir banyak kan. Tafsir yang ringan juga banyak. Minimalnya juz amma. Ibnu Taimiyah ini tafsirnya juga masya Allah. Dan itu juga sudah diterjemah. Ibnu Katsir sekarang juga berapa jilid itu sudah diterjemah. Artinya gak ada lagi alasan. Ya. Kemudahan-kemudahan telah banyak pada kita. Semakin tidak ada alasan lagi untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau ternyata ada fasilitas ya, untuk kemudian kita memahaminya. Apalagi juga majelis-majelis ta'lim. Ya di situ juga dipelajari tafsir. Masya Allah ini juga banyak sekali. Untuk kita memberikan himmah dan perhatian kita. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mestinya untuk kita mengembalikan pemahaman Al-Qur'an pun juga kepada apa yang telah dipahami oleh generasi pertama dari umat ini. Karena kepada mereka Al-Qur'an itu turun. Di tengah-tengah mereka Al-Qur'an itu turun. Kemudian berikutnya kata beliau, wasiat beliau, hendaknya seorang yang perhatian dengan Al-Qur'an ini senantiasa berusaha untuk mengamalkan. Setelah mengilmuinya, mengamalkannya. Mengilmui tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Karena ini merupakan samratul ilm. Buah daripada ilmu kita adalah dengan amal. Bagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Basri, al-ilmu zainun bin amal, la bittabahi wal amal. وَمَنْ أَفَادَ إِلْمُهُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا. Ilmu itu dihasil dengan perbuatan. لَا بِالْتَبَاهِ وَالْأَمَلْ. Bukan dengan berbangga diri dan angan-angan. Maka siapa yang ilmunya itu berfaedah, بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ, dengan perkataan dan perbuatannya, maka sempurnalah. Ini mulai berfaedah antara perkataan dan perbuatannya. Maka samratul ilm adalah al-amal. Karena maksud daripada diturunkannya Al-Quran atau juga diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala semuanya, diutusnya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah untuk mengajari manusia dan mengamalkan. Kalau tidak, maka ini adalah ilmu tanpa amal. Yang tentunya ini tidak akan bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya, bahkan memberikan mazhar. Sebagaimana banyak riwayat dari para salaful ummah dalam masalah ini. Dan jemaah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tadi sudah kita singgung bagaimana para sahabat waqaf kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebenaran itu datang kepada mereka dari kitab Allah, mereka pun segera untuk berusaha untuk mengamalkannya. Seperti kisahnya para sahabat, ketika turun ayat hijab, langsung mereka mempraktikkannya dengan menutup kepala mereka. Sampai dikatakan ka'anna bi ru'sihin al-ghirban. Seakan-akan di kepala mereka itu ada gagak. Ada gagak ini hitam. Dan ini terjemahan mereka. Tafsir mereka. Ini. Para sahabat yang para sahabia memahami kepada ayat hijab ini. Tentunya mereka adalah lebih paham dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita lihat bagaimana para sahabat dihadapkan kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena itu sebagaimana dikatakan bahasanya, siapa yang tidak beramal dengan Al-Quran, ketika Al-Quran dipahami dan tidak diamalkan, maka Al-Quran itu akan menghujat kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Wal-Quran hujjatun laka aw alayk. Quran itu akan hujjatun laka, menjadi pembela bagimu, au alai, atau yang akan menghujat kepadamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana apa dikisahkan juga dari munculnya orang-orang Khawarij ini juga seperti itu keadaannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi merupakan da'us salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang sesudahnya yang mengikuti mereka dengan baik, senantiasa harus dan perhatian untuk mengamalkan dengan apa yang mereka telah ilmui dari Al-Quran ini. Bahkan itu lebih perhatian daripada sekedar menghafalkannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ini juga salah seorang imam Al-Muqri' rahimahullah ta'ala, qala haddathana alladhi kana yuqri'una al-Qur'an, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu membacakan kepada kami Al-Qur'an, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini umumnya riwayat yang sebenarnya dari dua sahabat ini. Kemudian satu lagi adalah Ubay bin Ka'ab. Qala annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta ta'allamu ma fiha minal ilm wal amal. Bahwa mereka ketika belajar dari Nabi alaihi salatu wasallam 10 ayat mereka tidak mau melebihkannya, sampai kemudian mereka mempelajarinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Qalu, mereka mengatakan, fa ta'allamna al-Qur'an wal ilm wal amal jami'an. Maka kami mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu dan mengamalkannya sekaligus. Ini kata Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Dan ini kita lihat bagaimana mereka lama sekali dalam menghafal. Jadi itu mereka sabar. Maka ini yang kita lihat bagaimana kesabaran mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum, dan ini menunjukkan perhatian yang besar mereka pada kitab Allah. Jadi teladan bagi kita. Kemudian juga wasiat beliau sallallahu ta'ala, agar jangan sampai kita lari menghajar Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana majura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadha al-qur'ana majura, menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, ditinggalkannya, tidak dipedulikannya. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berbagai bentuk dari menghajar Al-Quran. Makna hajar Al-Quran di antaranya kata beliau, hajru sama'ihi wal imanu bihi wal isra'ilai. Yang pertama adalah meninggalkan untuk mendengar. Mendengar pun tidak mau. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala malah ngamuk. Ketika nyetel musik diganti dengan murattal, keluar tanduknya. Ini masuk dalam kategori menghajar. Dan juga menghajar iman, tidak mengimaninya. Wal isra'ilai, dan juga tidak apa mencurahkan pendengarannya kepada Al-Quran. Maka tidak mengimani apa yang datang dari Al-Quran ini juga termasuk dari menghajar, menjauh, meninggalkan kepada Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, makna dari menghajar Al-Quran, hajrul amalu bih, meninggalkan untuk mengamalkannya dengan Al-Quran ini. dan berhenti pada apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan diharamkan oleh Al-Quran, meskipun dia membacanya dan mengimaninya. Mari kita lihat. Kalau di sore ini sudah banyak ya. Mudah-mudahan jangan sampai masuk ke sini ya. Jadi apa yang dikatakan dengan majlis ta'wil Al-Quran ya. Ini juga subhanallah, mencukupkan Al-Quran. Apa yang dihalalkan Al-Quran, kata mereka, ya ini yang kita halalkan. Apa yang diharamkan, maka itu yang kita haramkan. Maka mereka menghalalkan ya, daging anjing. Karena apa? Tidak ada dalam Al-Quran, katanya ya. Alasannya tidak ada dalam Al-Quran. Karena kata mereka yang disebutkan, diharamkan dalam Al-Quran cuma 4 saja. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Dan kata mereka, pinter mereka, pinter orang. Kata innama, katanya al-hasr. Untuk pembatasan, maka yang dibatasi cuma 4 saja. Bahwasanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama bangkai, yang kedua darah. Dan ini darah saja, kata mereka, ini darah yang masfuh, yang mengalir. Kalau sudah membeku boleh dimakan. Haula wala quwata illa billah, rakusnya manusia ini ya. Sampai makanan kucing dimakannya ya. Ini kan makanan kucing ya. Biasanya kita dulu ketika di kampung seperti itu, ini dimasak ya. Tapi untuk makanan kucing ini. Ini rakusnya ya. Malah melhinji yang ketiganya, daging babi. Ini pun dagingnya, kuahnya boleh. Ini zahiri makit ya. Lebih zahiri dari Ibn Hazm. Ya. Kemudian yang ketiganya, wa ma'uhin labihi lighairillah, katanya. Maka ini tidak ada. Tapi ini saya katakan, saya sering sampaikan seperti ini, orang-orang yang tidak cerdas. Karena kalau cerdas, ya fihi isyarah. Orang cerdas ini dengan isyarat itu paham. Ya. Dengan paham. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma'atakumur rasulu faqutuhu wa manahakum anhu fantahu. Sebagaimana kisahnya Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau melaknati kepada wanita-wanita yang mengikir giginya, membuat tato atau minta ditato menyambung rambutnya dan semisalnya untuk mempercantik diri. Seorang wanita datang kepada bin Mas'ud mengatakan, qara'na ma baina juffatil mushaf, kami telah membaca di antara dua sampul Al-Qur'an ini dari awal sampai akhir, kami tidak dapati itu. Maka kata Mas'ud, kalau kamu membacanya dengan benar, pasti kamu dapatkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu? Dan ini yang diharamkan oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'ana Allahul washimah wal mustawshimah. La'nat Allah bagi wanita yang membuat tato dan yang minta ditato. Wal wasilah wal mustawshilah, yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya. Ini orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi kelompok tadi, nah enggak ada dalam Al-Qur'an, wanya enggak mau terima, boleh saja mau pakai disambung pakai ban serep juga enggak masalah, apa-apa. Ya. Ban serep konde itu kalau apa? Kondenya sampai ya ban serep gitu ya. Allah musta'an. Ini tabarruj. Maka ini jamaah melihatkan Allah Subhanahu, muncul orang-orang seperti ini. Katakan pemintar sekali ya. Dan ini orang-orang tidak paham dengan Al-Quran, memahami Al-Quran subhanallah semaunya sendiri. Kalau didengar cuma bikin kuping panas ini. Benar-benar kuping panas ini. Tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak dijawab. Mesti yang melakukan, ayo apalagi ya. Nah seperti itu dengan bahasa crossroad ya. bahasanya orang kampung jadinya menarik sekali. Maka pengikutnya masya Allah banyak sekali. Maka ini nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikenalkan dengan sunnah. Ini satu hal yang sangat membahayakan sekali karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya qawaid yang beliau sebutkan dalam qawaid tafsir. Man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawa maqadahu minan nar. Ini kaidah diberikan. Menafsiri Al-Quran dengan memahami Al-Quran dengan akalnya sendiri, bagiannya dalam neraka. Falyata bawa maka terhubungan neraka. Tempat duduknya di neraka. Rasulullah SAW. Maka khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk daripada apa namanya makna dari menghajar Al-Quran. Bukan memahami Al-Quran, tapi sepertinya adalah meninggalkan Al-Quran tadi. Kemudian yang ketiganya kata beliau, kata Ibn Qayyim, termasuk dari mana hajar ini adalah hajar tahkimi, meninggalkan untuk berhukum dengan Al-Quran dalam masalah-masalah agamanya, dalam usuluddin, dasar-dasar agama, dan juga rincian-rincian yang lain, atau meyakini bahwasanya inilah yufidul yaqin, tidak berikan faedah ilmu liyati. Bahasanya dalil-dalil Al-Quran itu adalah lafziyah saja. La tahsulun ilm. Ini munculnya pemikiran-pemikiran sepertinya adalah dari orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah Asy'ariyah munculnya ini dari mereka ini. Maka kita kembali kepada tafsirus salaf. Bagaimana tafsirnya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala demikian, maka itu tambah kemudian oh ini begini dan lain sebagainya. Ditakwil semaunya sendiri. Dan ini sekali lagi banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Khususnya tadi yang saya katakan tadi. Katanya innama lil hasr. Maka cukup 4 saja ini. Tapi ketika ditantang, ayo mau berkorban dengan anjing, kalau memang dihalalkan ya, ini juga subhanallah ini mereka. Karena itu kalau di Solo ini, maaf kalau yang pergi ke Solo hati-hati pokoknya ya, dengan namanya sate jamu ya. Nama sate jamu ini adalah sate anjing ya. Ini menyebar di mana-mana. Dan itu karena bukan dari yang orang Islam sendiri menghalalkan itu. Orang mengatakan Islam saja mengatakan itu boleh. Na'udzubillah ya. Kalau mau makan daging anjing, makan saja. Paling banter kan maksiat. Tapi kalau sampai istihlal, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dengan salatu wassalam, la hawla wa la quwwata illa billah, kita khawatir ya. Kita khawatir termasuk dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala dalam Nawaqidul Islam. Ini kita khawatir. Bagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Tauhid juga. Maka jangan melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempatnya, ketiga. Kemudian yang keempatnya kata beliau adalah mana hajar ini adalah hajar tadabburi, meninggalkan dari tadabbur dan memahami kepada Al-Quran ini, dan juga meninggalkan untuk memahami dari apa-apa yang diinginkan dari Al-Quran Al-Karim itu sendiri, tidak mencari tahu bagaimana maknanya. Sementara kita lihat bagaimana seorang Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu serusnya untuk memahami Al-Quran. Habrul Ummah terjemahan Al-Quran ini. Ketika apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Tahrim, maka Ibn Abbas datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. tentang siapa dua wanita yang dimaksudkan dalam ayat itu. Mencari tahu. Dan ini mencari tahu pun juga bagaimana untuk bisa ketemu dan bisa bicara dengan sahabat Umar ini di masa kekhalifahannya. Maka kemudian dijelaskan bahwa dua wanita ini yang dimaksudkan adalah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini mencari tahu siapa. Seperti itu mereka para sahabat. Maka ini untuk tadabbur, untuk memahami apa yang dimaksudkan dari ayat-ayat itu. Kemudian juga yang kelimanya kata beliau, makna hajar ini, hajarul Quran, adalah hajarul istishfa' wat tadawi bih fi jami' amradil qulub wa adraniha. Meninggalkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat, mencari kesembuhan dengan perantaraan Al-Quran jadi dalam mengobati penyakit-penyakit hati dan noda-noda dari hati. Maka ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan Al-Quran dan syifa lima fi sudur, obat bagi apa yang ada dalam hati manusia. Maka insya Allah ini sebagaimana ini namanya penyakit hati, banyak sekali ujub ya. Obatnya Al-Quran. Dan berbagai penyakit hati, riya, sum'ah dan seterusnya. Bagaimana kita tadawi bil Quran, mengobati penyakit-penyakit hati yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita, berikan penjelasan kepada kita bagaimana semestinya agar menjadi hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini wasiat-wasiat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Apa yang diwasiatkan dari, apa yang dinasihatkan dari Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, menukil dari apa yang dibawakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Satu hal yang tentunya jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang menghajar kepada Al-Quran ini. Kemudian kata beliau, wasiat beliau yang berikutnya adalah ketika kita membaca Al-Quran adalah dengan adab-adab yang beradab, dengan adab-adab yang mulia. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Imam Nawawi dalam Tibyan fi adab hamalat Al-Quran, tentang adab-adab orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama diantaranya adalah ketika membacanya adalah ketika membaca Al-Quran ala husnil hay'ah, ala akmalil wajh, dalam kondisi yang paling baik, mazharnya senantiasa dalam keadaan berusaha untuk dalam keadaan berwudu, dalam rangka untuk mengabah beradab kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini agar meskipun kita membacanya apa namanya dengan tanpa wudu pun juga boleh. Sebagaimana riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika beliau membaca Al-Quran, kemudian seseorang menegurnya, ya Amirul Mukminin, ataqra'ul Quran wa lasta 'ala wudu? Apakah engkau membaca Al-Quran dalam keadaan engkau tidak berwudu? Maka kata Umar mengatakan, man afsaka bihadza? Siapa yang berfatwa kepadamu dengan fatwa itu? Amusailamah namanya. Apakah Musailamah al-Kadzdzab yang memfatwakan itu kepadamu? Artinya ini bukan satu keharusan ya. Artinya diberikan untuk kita di jalan dimanapun. Adapun kaitannya dengan masalah mashul mushaf ini yang para ulama memperdebatkan masalahnya. Mana tentunya adabnya adalah menyentuh mushaf dengan dalam keadaan bersuci. Meskipun ini juga sekali lagi diperdebatkan di kalangan para ulama antara boleh dan tidaknya. Namun kembali kepada masalah adalah tentunya yang lebih baik. membaca atau memegang mushaf dalam keadaan suci dan wudu. Adapun membacanya, membaca Al-Qur'an yakni ala zahril ghaib ya, dengan hafalannya, makanya dimanapun, bagaimana para sahabat membaca di jalan, bagaimana juga Rasulullah dalam keadaan sambil berbaring dan lain sebagainya dalam berbagai keadaan. Maka ini tuntunan kepada kita untuk kita menjadikan yang terbaik dalam kita perhatian kita kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengawalinya membaca Al-Qur'an dengan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Yang terkadang syaitan itu masuk kepada kita mengganggunya, mengganggu bacaan kita, mengganggu hati kita. Mengganggu bacaan kita kadang-kadang dilupakan. Wa ma anzanihu illa syaitan an azkura. Mengganggu bacaan kita dan juga mengganggu hati kita, jadi riya, jadi ujub, jadi akhirnya hilang amal kebaikan kita. Maka selayaknya untuk kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika membaca Quran maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan tentunya surat Isti'adzah satu hal yang ma'ruf ya, yang dengan berbagai riwayat. Kemudian setelah isti'adzah adalah bismillah. Ketika di awal bacaan atau di awal surat, ini adalah merupakan sunnah yang ditetapkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mengawali awal surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga merupakan adab dalam baca Al-Quran adalah membacanya dengan istirsal, dengan tartil. Dengan tartil, dengan penuh perhatian tartil, bagaimana yang Allah nyatakan warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'an, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartilkan Al-Qur'an tartila dengan sebenar-benarnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan mengatakan warattilil Qur'an, tapi ditambah dengan tartila. Taukid, menguatkan untuk bagaimana kita mengupayakan kita baca Al-Qur'an dengan tartil. Jangan terburu-buru. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Jangan engkau menggerakkan lidahmu dengan Al-Quran ini لتعجل به. Karena terburu-buru. Ini. Tidak usah terburu-buru dengan bacaan dengan yang baik. Inna alaina jama'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanah. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan kemudian dengan hadramah ya, dengan bahasa cepat tapi juga apa tidak tadabbur. Kemudian juga sebagaimana tadi sudah kita singgung juga, hendaknya berusaha untuk bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil ini adalah tajwidul huruf, juga tajwidul shaut, membaguskan huruf-hurufnya. Bagaimana kita bisa tartil adalah mempelajari akam tajwid ya. Demikian pula tajwidul shaut, membaguskan dari suaranya. Bagaimana hadis tadi Rasulullah SAW dalam masalah ini juga banyak sekali. Dan Rasulullah SAW pun juga sering minta diperdengarkan. Bacaan Al-Quran, mendengar para sahabat membaca Al-Quran. Abu Bakar, Umar baca Al-Quran, beliau mendengarnya. Ibn Mas'ud bahkan minta kepada Ibn Mas'ud. Abdullah Mas'ud ini. Sampai ketika Rasulullah minta iqra' alaih, baca Al-Quran untukku. Kemudian Ibn Mas'ud mengatakan, aku membaca Al-Quran kepadamu dan kepadamu Al-Quran itu turun. Maka Rasulullah mengatakan, aku menginginkan untuk mendengar dari selainku. Maka ini kita lihat Rasulullah SAW ya, mendengarkan bacaan dari para sahabatnya. Dan ada adab yang lain yang banyak sekali. Dan tentunya kalau kemudian kita bahas lebih banyak lagi ini, ya, apa namanya, butuh kepada daurah lagi ini. Maka ini jangan hendakkan Allah Subhanahu wa taala barangkali apa sudah kita sebutkan ini sudah kita ya sudah mencukupi. Mudah-mudahan apa yang kita gaji dalam beberapa pertemuan ini menggugah kita untuk kita benar-benar lebih perhatian mengawali. Sekali lagi tidak ada istilah yang terlambat dan juga tidak ada istilahnya selagi masih ada kemampuan. Maka mudah-mudahan Allah kehendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita dimudahkan dalam perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan termasuk ahlul Quran karena ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu salam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah ya. Ada rencana kami guru ngaji di rumah. Bagaimana caranya kita tegas dengan murid yang diajari tidak mendengarkan? Tetap saja mengaji bercelana pendek, kadang tidak memakai kopiah. Apakah kami suruh berpakaian yang rapi? Sekali lagi ini anak-anak ya. Maka kita bimbing mereka. Dan ini kebanyakan dari Allah muslimin. Kita ajari mereka adab-adab yang baik. Bagaimana adab yang baik ketika seseorang itu mengaji. Maka ini juga butuh pada kesabaran. Yang seperti ini kemudian dimarahi yang kemudian menjadikan dia lari dari belajar Al-Quran. Maka ini tentunya adalah mau datang sudah satu keberuntungan. Ya. Mau datang sudah alhamdulillah. Tinggal berikutnya dibimbing dengan baik. Maka manakala kita membimbingnya dengan baik insyaallah ta'ala. Ini juga akan bisa berhasil. Ini adalah 1, 2, 3 kali dan seterusnya insya Allah akan bisa. Apalagi anak-anaknya. Masih anak-anak insya Allah akan lebih mudah. Untuk kemudian dan temperamen anak-anak kita sebandel-bandelnya anak-anak kita masih ini, masih ada rasa takutnya. Masih ada rasa takut karena rasa malu atau rasa sungkan. Mungkin kita dengan cara-cara yang bagaimana untuk kemudian bisa menjadikan dia itu mau nurut. Kalau toh tidak dengan satu masalah satu cara, mungkin dengan cara yang lain. Yang kira-kira si anak ini bisa nurut. Sekali lagi anak-anak kita, umumnya kita di orang Timur ini masih lebih mudah untuk dibina. Karena pengalaman kalau melihat orang-orang Arab ini, babi-babi inilah haula wala quwata illa billah. Sudah luar biasa ya. Namanya rotan itu harus di tangan. Ya. Mengajari mereka itu kalau ini saja dikebuk masih hehehe. Ya. Ini subhanallah. Dikebuk itu masih seperti itu nih. Sampai bapaknya sendiri ngomong, "Pukul saja, pukul itu setan itu nih bapaknya nih." Kayak kita orang ya susah. Maka jangan putus asa kepada yang mengajari ini insyaallah ada kebaikan yang besar. Wallahu a'lam. Apakah negeri kita ini terdapat qurra yang memiliki sanad kepada Rasulullah banyak. Qurra yang sanad kepada Rasulullah SAW ini banyaknya. Di Indonesia banyak sekali. Qiratus Sab'ah banyak sekali. Hanya sebagaimana kita mengerti kebanyakan bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Ini masalahnya. Ya. Jadi, maka saya katakan Ahlus Sunnah lebih berhak ya, daripada mereka ini. Yang kita dapati kalau tidak murabbal ya, dari sisi penampilannya dan seterusnya, kalau tidak ya sufi. Sufi ya. Dan itu saya dapati masya Allah seorang hafidz Quran dan juga menjadi di Indonesia ini Tapi subhanallah dia buat khurafat ya. Dia menulis buku kaitan Fadail Asmaul Husna. Fadail Asmaul Husna, keutamaan-keutamaan Asmaul Husna. Khurafat-khurafatnya ini kebanyakan seperti itu ya. Kalau sanadnya banyak ya. Ya sanad kalau tusab ambakan gerak asrah juga arba'ata asy ini nanti banyak ya. Indonesia banyak. Hanya yang kebanyakan ya seperti itu ya. Inna ya fusak ya, kadang-kadang kita lihat dari sisi fusak dengan apa yang dikatakan Syekh Ibnu Taimin halikun lihya ya. Atau itu tadi sufi ya. Nah, kidahnya enggak karu-karuan ya, itu banyak seperti itu. Allah musta'an. Maka sekali lagi ini memicu pada kita orang-orang seperti itu dekham lagi ya. Ini habis Quran. Tapi subhanallah ini ngelepus enggak habis-habisnya. Hafid Quran ini insyaallah. Kadang-kadang saya geram lihat seperti ini ya. Ini ahli Quran tapi tidak berhal dengan Quran ya. Maka dari awal saya katakan kita ahli sunnah ya. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bentang kepada kita dengan sunnah lebih berhak dengan ini dari yang lainnya. Maka sekali lagi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Dan kemudian berikutnya insyaallah akan muncul ya. Berikutnya dalam beberapa tahun ke depan insyaallah. Dan ini sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Dan mereka yang seperti ini pun juga ya karena didikan-didikan seperti itu. Artinya apa yang ada di lingkungannya. Namun sebenarnya hati mereka pun juga masih mau menerima kepada kebenaran, kepada sunnah. Kadang-kadang orang-orang seperti ini sebenarnya karena mendapatkan itu yang mereka dapatkan ya, artinya mereka yang ada pada didikan di pesantrennya seperti itu, di lingkungannya seperti itu. Dan ini pengalaman kita di Al-Madinah ya. Awal mahatah itu untuk putri dua kali ya. Kita ambil dari Demak waktu itu. Tapi tentunya kita kasih rambu-rambu. Kita kasih rambu-rambu nanti ngajar Quran dan jangan gini begini begini, kita kasih rambu-rambu. Nah, kalau nanti berbuat macam-macam ya nanti lain masalah ya. Dan misalkan ada indar dan seterusnya. Walhamdulillah dua orang ini setelah masuk pesantren tidak mau kembali kampungnya. Keluar sudah mutahajibah. Nah, bisa terwarnai tersidqa dengan sunnah alhamdulillah. Akhirnya diambil sama ikhwan sudah. Hilang lagi ini. Datang lagi kita cari mumet lagi, cari satu lagi alhamdulillah dapat. Ini juga sama kasusnya, sudah mulai ya. Ya. Sama orang tuanya mau dijodohkan sama mereka enggak mau sudah. Mintanya yang salah lagi. Hanya diambil sama ikhwan, bubar lagi. Ini repotnya ya, Allah musta'an. Jadi dari sini kita mengambil ibrah bahasanya orang-orang seperti itu juga sebenarnya butuh kepada dakwah ya. Orang seperti itu sebenarnya cuman bagaimana mendekatinya itu saja. Pendekatan kepada mereka itu begini yang apa namanya? Ternyata ini satu apa kita dari situ kita mengambil ibrah ya. Jadi kita masih banyak insyaallah Allah taala. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ini Syekh Abdul Aziz Al-Nusyri menjelaskan bagi orang yang haid ini dibolehkan. Kata beliau dibedakan antara haid dengan yang junub. Kalau junub sama sekali tidak boleh karena kan haid. Ini kata beliau dan juga dari para imam yang lain mengatakan kalau apa namanya ini dikhawatirkan nanti akan lupa dengan Al-Quran itu. Hanya saja tidak boleh menyentuhnya. Adapun membacanya itu tetap dibolehkan. Adapun orang yang junub maka ini dibolehkan, tidak dibolehkan sebagaimana hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian dibedakan sama-sama junub antara haid dengan apa junub ini sisi lain adalah karena haid ini dikhawatirkan. Haid ini juga tidak berlangsung apa sebentar. Maka kalau kemudian sampai lama, seminggu misalkan kemudian tidak, ini dikhawatirkan nanti akan lupa dengan Qur'annya ini. Ini wallahu ta'ala. Dan tentunya ini juga silang pendapat yang juga cukup cukup untuk kemudian kita juga menelaah lebih banyak lagi bagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Khalid Fauzan dalam mulahaf fikihnya masalah ini. Ini wallahu ta'ala. Bolehkah membaca Al-Quran hanya dalam hati atau tidak melafadzkannya? Ini bukan membaca, ya. Ini bukan membaca, namanya membaca itu adalah melafadzkannya. Karena membaca dalam hati ini bukan tidak ada hurufnya. Namun tentunya dalam hal ini kalau dalam rangka untuk seperti tadi ini artinya untuk menjaga diri. Seperti misalkan kita dalam keadaan junub, dalam keadaan ini kemudian kita baca dalam hati kita untuk kita menjaga kepada hafalan kita agar tidak lupa, maka ini tentunya adalah dibolehkan seperti itu. Namun tentunya ini dalam keadaan junub dan nasisannya. Adapun kalau dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, artinya tidak terkena janabah, maka mengapa kemudian masih harus dengan hati? Apa menghalang itu kalau memang lisan kita bisa? Dan makanya adalah tarkul aula, meninggalkan keutamaan dari keutamaan melafadzkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka satu huruf satu hasanah, ya. Meskipun dalam keadaan tidak berwudu boleh untuk kita membaca Al-Qur'an fi dhahril ghaib. Wallahu ta'ala. Bolehkah mengikuti lagu bacaan Al-Qur'an seperti Masyair Rasid atau Ahmad Su'ud, ya. Nah, seperti ini taklid. Ini taklid kepada a'immah. Maka kalaulah bertaklid, ini taklid yang menjadi standar. Karena kadang-kadang taklid kepada suara seseorang tanpa muraat kepada ahkam tajwid. Jadi ini banyak seperti itu, mengikuti kepada alunan suaranya dan tidak memperhatikan kepada ahkam tajwidnya. Jadi muraatnya kepada alunan suara. Maka ini tentunya yang akan menjadikan lahan di sini. Dan ini tidak dibolehkan. Namun kalau kemudian tetap menjaga dengan apa tajwidnya, maka tentunya mengikuti kepada yang mujawwad. Pada bacaan-bacaan yang mujawwad. Dan ini insya Allah lebih baik untuk Allah Ta'ala. Sudah malam ini, ya. Cerita yang kali ini saja dulu yang kita bahas pada kesempatan pertemuan ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan ini mudah-mudahan bisa menggugah kepada kita dan untuk kita mengawali, untuk kita perhatian dengan Al-Quran Karim, dengan apa namanya kita mengawali dari diri kita sendiri, keluarga kita. Insyaallah kalau kita mengawali dari keluarga kita, dari diri kita dan kemudian keluarga kita, mudah-mudahan dalam beberapa tahun yang akan datang muncul keluarga-keluarga yang dalam naungan Al-Quran Karim, senantiasa makmur, ya, keluarganya atau rumahnya dari dengan Al-Quran Karim. Dan seperti ini insyaallah tanah akan lebih terjaga daripada gangguan-gangguan syaitan, ya. Ini bagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, keutamaan-keutamaan dari rumah-rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran, insyaallah ini akan jauh daripada gangguan-gangguan syaitan dan bila ketentraman dalam rumah tangga kita akan terwujud. Ini faedah yang lain dari sisi kita memperhatikan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita mengawali perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk digolongkan orang-orang yang ahli Al-Qur'an, ahlullah wa khassatuh, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa husnul istima'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.